Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bab yang berikutnya, At-Tafsir. Setelah beliau menjelaskan tentang Al-Quran dan masalah-masalah, beberapa permasalahan terkait Al-Quran, maka beliau akan melanjutkan untuk masuk dalam pembahasan tafsir dan permasalahannya. At-Tafsir lughatan min al-fasr, wa huwa al-kashfu 'anil mughatta. Secara bahasa, tafsir diambil dari kata fasr. Diambil dari kata fasr yang artinya al-kashf 'anil mughatta, menyingkap sesuatu yang tertutup. Menyingkap sesuatu yang tertutup. Sebagian ulama juga menyebutkan at-tafsir secara bahasa dari tafsirah. Dari tafsirah. Apa itu tafsirah? Tafsirah adalah air atau cairan air yang diteliti oleh dokter untuk melihat suatu penyakit. Ini disebut tafsirah. Cairan air yang diteliti oleh dokter untuk melihat suatu penyakit. Menyingkap sesuatu yang tertutup, yang belum jelas, yang masih kurang penjelasannya, disingkap, diperjelas maksud dan tujuan dari suatu tersebut. Demikianlah mufassir. Mufassir, maka dia menyingkap hakikat makna ayat-ayat Al-Quran, menyingkap tujuan dari ayat diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Demikianlah at-tafsir. Wafil istilah, adapun secara istilah, maka makna tafsir definisinya bayanu ma'ani Al-Quran Al-Karim, menjelaskan makna-makna ayat Al-Quranul Karim. Secara istilah, menjelaskan makna-makna ayat Al-Quranul Karim. Sehingga ilmu tafsir merupakan ilmu yang mementingkan pemahaman makna ayat-ayat Al-Quran dan menyampaikan kepada pemahaman dari tujuan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran, sehingga dia menyingkap makna-makna ayat Al-Quran. Qala wa ta'allumu at-tafsiri wajibun, hukumnya wajib. Mempelajari ilmu tafsir hukumnya wajib. Yang dimaksud wajib di sini adalah wajib kifai, wajib fardu kifayah. Yang apabila sudah ada sebagian kelompok yang menegakkannya, yang melakukannya, maka kewajiban itu gugur dari yang lain. 6. Dinukil oleh beberapa ulama al-ijma', kesepakatan bahwa mempelajari ilmu tafsir itu hukumnya wajib kifai. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, kitabun anzalnahu. Ini dalil yang menunjukkan tentang wajibnya dan perintah untuk mempelajari at-tafsir. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab ini, yani Al-Quran, anzalnahu, yang kami turunkan, ilayka, kepadamu, mubarakun, yang penuh barakah, kathirul khair, banyak kebaikan padanya. Itu disebut barakah, yaitu wasi'al khair. Liyadabbaru ayatih, supaya mereka mentadabburi, merenungi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya Al-Quran itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. 6. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Yaitu apa kata Allah? Liyadabbaru ayatih. Di antara hikmahnya, di antara tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu supaya ditadabburi ayat-ayatnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk 3 tujuan. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan penjelasan Nabi SAW, disimpulkan oleh para ulama bahwa ayat Al-Quran ini diturunkan untuk 3 tujuan. Yang pertama, li'ajli tilawatih, untuk dibaca. Untuk dibaca. Naam, baca Al-Quran merupakan ibadah. Fa'akul alif lam mim harf. Tidaklah aku mengucapkan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Dan setiap satu huruf itu dikelipatkan menjadi 10 kali lipat pahalanya. Naam, ini yang pertama. Itu tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama yaitu untuk dibaca. Yang kedua, sebagaimana dalam ayat ini, untuk difahami, ditadabburi, direnungi maknanya. Untuk diketahui, mempelajari tujuan, memahami tujuan dari ayat-ayat Al-Quran ini. Apa tujuannya, apa maknanya, apa tafsirnya. Yang ketiga, untuk diamalkan. Yang ketiga, turunnya Al-Quran itu ditujukan agar diamalkan oleh manusia dan diambil faedah, diambil pelajaran darinya. Waliyatadzakkara ulul albab, ini diambil pelajaran darinya. Orang bisa mengambil pelajaran, bisa beramal dengan Al-Quran tersebut. Inilah tiga hikmah, tiga tujuan dari diturunkannya Al-Quran yang semuanya itu perlu, harus dilakukan, harus diterapkan oleh kita. Dibaca, difahami, kemudian diamalkan. Dengan itu seorang telah menunaikan hak Al-Quran ini. Waliqaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Azza wa Jalla yang lain yang menunjukkan tentang wajibnya mempelajari tafsir. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah 'ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati-hati mereka itu telah terkunci? Jadi Allah mencela mereka orang-orang yang tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Apa faedahnya? Hanya sekedar membaca. Tetapi tidak memahami maknanya. Nah, karena itu, dari ayat ini juga sangat jelas. Celaan Allah Azza wa Jal bagi mereka orang-orang yang tidak memahami ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dari sini, kita mengetahui tujuan diturunkannya Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan hanya sekedar dihafal, bukan hanya sekedar dikhatamkan berulang kali. Tidak. Ada tujuan yang lain. Iya, itu dianjurkan seseorang membaca, memperbanyak bacaan Al-Quran. Naam, dapat pahala dia atas perbuatannya, tapi belum sempurna, masih ada yang lain yang harus terpenuhi juga, yaitu memahami dan mengamalkannya. فَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Allah menceritakan tentang ahlul kitab, وَمِنْهُمْ, diantara ahlul kitab itu ada orang-orang yang ummi. Orang yang ummi yang لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, mereka tidak faham ayat-ayat kitab yang diturunkan kepada mereka. Kecuali hanya sekedar amani, hanya sekedar anggapan-anggapan. Hanya sekedar perkiraan, وَمِنْهُمْ. Illa amaniyam. Wa inhum illa yadhunnun. Mereka itu hanya sekedar menerka dan tidak memahami hakikat dari tujuan diturunkannya ayat-ayat yang Allah turunkan pada kitab mereka. Sehingga mereka hanya mendapat bagian membaca Al-Quran saja dan tidak memahami maknanya. Ya, karena seorang Muslim semangat dalam mempelajari Al-Quran. Dalam Al-Quran itu dia tidak cukup hanya sekedar membacanya, tapi dia juga semangat untuk mengetahui makna dari ayat Al-Quran itu dan memahami tafsirnya. Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana, yang dimaksud di sini ay ta'allum hurufihi wa ma'anihi, wa anna al-gharada min ta'allumi al-huruf huwa al-wusul ila ma'rifati al-ma'ani. Ini maksud khairukum man ta'allama al-Qur'an, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, yaitu mempelajari huruf-hurufnya, yaitu cara bacanya, tajwidnya, makharijul huruf, termasuk mempelajari Al-Qur'an. Wa ma'anihi, mempelajari makna dari lafaz-lafaz ayat Al-Qur'an tersebut. Dan sesungguhnya tujuan dari mempelajari huruf lafaz-lafaz Al-Quran, tujuannya itu, seorang ketika bisa membaca Al-Quran, maka dengan itu, dia akan sampai pada pemahaman maknanya. Dia akan sampai pada pemahaman maknanya. Sehingga kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini mencakup semua bentuk pelajaran terhadap Al-Quran, terlebih mempelajari maknanya ini tentu lebih utama daripada hanya sekedar mempelajari bacaannya. Nah, dijelaskan ulama bahwa mempelajari Al-Quran itu bisa berupa mempelajari cara bacaannya, bisa juga mempelajari makna dan tujuan tafsir dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan yang kedua ini yang lebih utama. Yang kedua ini yang lebih utama. Karena Allah mencela orang-orang yang hanya sekedar membaca tanpa memahami maknanya. Qala wajhud dilalati min al-ayatil ula, sisi pendalilan dari ayat yang pertama, yaitu kitabun anzalnahu ilaik, anna Allah ta'ala bayyana anna al-hikmata min inzali hadha al-Qur'an al-mubarak ay yatadabbara an-nasu ayatihi wa yatta'idhu bima fiha. Bahwa Allah Azza wa Jal menjelaskan dalam ayat yang pertama bahwa hikmah, di antara hikmah dari diturunkannya Quran yang barakah ini, ayyatadabbara an-nasu ayatihi. Tujuannya, hikmahnya itu untuk ditadabburi ayat-ayatnya, wa yatta'idhu bima fiha, dan diambil pelajaran darinya. Wa tadabbur, makna tadabbur, huwa ta'ammul, adalah at-ta'ammul, merenung, mempelajari, memahami, ta'ammul. Merenungi fil alfaz, dalam lafad-lafad, lil wusuli ila ma'aniha. Merenungi lafadnya, untuk menyampaikan kepada pemahaman maknanya. Untuk menyampaikan kepada pemahaman makna. Ini disebut tadabbur, yaitu merenungi lafadnya, konteks ayat dia renungi, tujuannya adalah untuk bisa faham, untuk memahami maknanya. Fa'in lam yakun dzalik, jika itu tidak ada, yakni tidak dilakukan oleh seorang tidak melakukan at-tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, fatatil hikmatu min inzalil Qur'an, maka tentu akan luput suatu hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an. Akan luput suatu hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an. Wa sara mujarrad alfadhin la ta'thira laha, dan jadilah Al-Qur'an itu sekedar, hanya sekedar lafaz-lafaz yang tidak ada pengaruhnya. Wa li annahu la yumkin al-itti'adhu bima fil Qur'an biduni fahmi ma'anihi. Demikian juga dikarenakan tidak memungkinkan seseorang itu bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an tanpa memahami maknanya. Nah, ini sangat jelas. Seseorang yang melewatkan untuk mentadabburi ayat Al-Quran hanya sekedar membaca tanpa memahami maknanya, tentu dia telah terlewat darinya kebaikan yang sangat banyak. Terlewat darinya hikmah diturunkannya Al-Quran. Dan jadilah Al-Quran hanya sekedar lafaz yang tidak berpengaruh. Tidak bisa diambil pelajaran, hanya sekedar pembacaannya saja. Qala wajhu dilalah minal ayah athaniyah, kemudian sisi pendalilan dari ayat yang kedua, anna Allah ta'ala wabbakha ulaika alladhina la yatadabbaruna al-Qur'an. Allah Azza wa Jal, ayat yang kedua, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka itu mentadabburi al-Qur'an, ataukah hati mereka telah terkunci? Maka Allah dalam ayat ini, wabbakha ulaika alladhina la yatadabbaruna al-Qur'an. Allah mencela mereka yang tidak mentadabburi al-Qur'an. Wa asyara ila anna dhalika minal iqfali ala qulubihim, dan Allah Azza wa Jal memberikan isyarat bahwa itu merupakan al-iqfal, merupakan kunci, menunjukkan hati-hati mereka itu sudah terkunci. Menunjukkan hati-hati mereka telah terkunci. Wa adamu wusulil khairi ilaiha, dan tidak akan sampai kebaikan itu kepada mereka. Tidak akan sampai kebaikan itu kepada mereka. Maka memahami makna ayat-ayat Al-Quran, demikian juga mempelajarinya. Demikian juga halnya hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, itu perlu untuk dipahami. Maka ini merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla, jika seorang bisa memahami makna ayat-ayat Al-Quran, bisa memahami hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar, maka ini merupakan taufik yang sangat besar daripada seorang itu hanya sekedar menghafalnya saja tanpa memahami apa yang dia baca tersebut. maka barang siapa yang diberi taufik dengan memahami ayat Al-Quran, terlebih jika itu ditambah lagi dengan hafal, menghafalnya, maka tentu ini kelebihan di atas kelebihan. Siapa yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, ditambah lagi dia faham ayat-ayat Al-Quran dan faham hadis-hadis Rasulullah SAW, maka inilah orang yang berilmu. Inilah orang yang alim. Sehingga dijelaskan para ulama bahwa manusia itu ada empat golongan dalam pemahaman. Yang pertama, yaitu dia memiliki hafalan, tetapi dia tidak memiliki pemahaman. Punya hafalan, cepat dalam menghafal, mudah dalam hafal, tetapi dia tidak memiliki pemahaman. Yang kedua, memiliki pemahaman, tetapi tidak mempunyai hafalan. Yang ketiga, memiliki hafalan dan pemahaman. Dan yang keempat, tidak memiliki hafalan maupun pemahaman. Inilah empat golongan manusia. Jadi ada yang punya hafalan tetapi tidak punya pemahaman. Jadi menghafal saja. Ini jika masih anak-anak kecil, bagus. Karena pemahamannya mereka akan bertambah di kemudian hari. Hafalan tanpa pemahaman. Dan yang kedua, hanya sekedar pemahaman tetapi tidak punya hafalan. Hafalannya lemah atau hafalannya kurang. Susah menghafal, tapi kalau memahami, cepat. Ini termasuk kelebihan juga yang Allah berikan kepada dia. Tapi yang terbaik adalah yang ketiga, yaitu memiliki hafalan plus ditambah lagi dia punya pemahaman. Inilah orang yang betul-betul diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal. Ini orang yang paling utama. Dan yang keempat, tidak punya sama sekali, baik hafalan maupun pemahaman. Makanya orang yang paling di bawah tingkat tingkatannya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa pemahaman itu termasuk ilmu. Pemahaman termasuk ilmu, bukan hanya sekedar hafalan. Tidak bermanfaat, tidak berfaedah hafalan, menghafal tapi tanpa ada pemahaman. Sehingga penting adanya pemahaman dari orang yang ingin mempelajari suatu bidang ilmu apapun, tidak cukup dia hanya sekedar menghafal materi tanpa memahami. Tidak mungkin. Seorang ingin belajar ilmu kedokteran, ilmu hendasah, ilmu-ilmu dunia, itu tidak cukup hanya sekedar baca-baca, menghatamkan materi buku, buku-buku yang terkait dengan bidang ilmu tersebut. Tanpa ada pemahaman, tidak ada faedahnya. Terlebih ayat-ayat Al-Quran tentu harus lebih utama daripada kitab-kitab, buku-buku ilmu dunia tersebut. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa pemahaman itu termasuk dari ilmu, yaitu kisah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi wasallam suatu ketika beliau berkhutbah, faqala inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa ma 'inda Allah fakhtara ma 'inda Allah. Sesungguhnya suatu ketika Rasul berkhutbah, kemudian beliau mengatakan dalam khutbahnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal memberikan pilihan kepada salah seorang hambanya antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Seketika itu, fabaka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka seketika itu, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Para sahabat kaget, ada apa? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq menangis? Maka kami fa'ajibna libukaihi, maka kami pun heran dengan tangisnya Abu Bakar As-Siddiq. Fakana al-mukhayyar, baru setelah itu kita paham. Ternyata yang diberi pilihan tersebut, hamba yang diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan wakana Abu Bakrin a'lamuna. Wakana Abu Bakrin a'lamuna. Kata Abu Sa'id al-Khudri, fakana al-mukhayyar huwa nabi. Setelah itu baru kita paham, ternyata orang yang diberi pilihan, hamba yang diberi pilihan oleh Allah itu adalah Nabi alaihissalatu wassalam dan Abu Bakar. Wakana Abu Bakar a'lamuna. Dialah orang yang paling berilmu dari kami. Dialah orang yang paling berilmu dari kami. Langsung paham, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa sudah sebentar lagi Rasul akan wafat. Sebentar lagi Rasul alaihissalatu wassalam akan meninggal dunia. diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jalla antara tetap hidup atau memilih apa yang ada di sisi Allah, maka hamba ini, yakni Rasulullah SAW, memilih apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Abu Bakar menangis karena tahu bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Dan juga hadis yang lain yang menunjukkan tentang bahwa al-fahm itu merupakan al-ilm, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya setelah wafatnya Rasulullah SAW, ditanya oleh para sahabat, hal awsan Nabi hal indakum syai', apakah Nabi SAW meninggalkan untuk kalian suatu wasiat supaya kami amalkan wasiat tersebut? Maka Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, laisa indana syai'an illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'ani wa ma fi hadhihi shahifah. Kata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang wasiat Rasul, apakah Rasul meninggalkan suatu wasiat kepada kalian? Tidak ada. Tidak ada wasiat apapun, tidak ada peninggalan Rasul alaihi wasallam yang Rasul tinggalkan kepada kita, hanya saja pemahaman, hanya saja fahman. Yu'tihi Allahu rajulan, yang Allah berikan kepada seorang hamba dalam Al-Qur'an, fil Qur'an, dalam memahami Al-Qur'an, dan dalam memahami apa-apa yang ada dalam hadis, apa-apa yang ada dalam sahifah. Maka tidak ada yang lebih dari agama ini kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seorang hamba dalam memahami agama, ayat-ayat Al-Quran, dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahaminya, maka ini merupakan kebaikan yang sangat besar dan ilmu yang sangat luas. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Utsaimin rahimahullah, wa kana salaful ummah ala tilqat tariqah al-wajibah. Dan dahulu para salaful ummah, yakni terkhusus para sahabat radhiyallahu anhum, ala tilka tariqatil wajibah, mereka berada di atas jalan yang wajib ini. Apa maksud jalan yang wajib ini? Yakni mempelajari lafaz dan maknanya. Mempelajari lafaz dan maknanya, tidak hanya sekedar membacanya saja. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan sahih, Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, beliau berkata, tidaklah aku mendengar suatu ucapan yang keluar dari mulut Rasul alaihi salatu wassalam, mendengar sabdanya yang aku tidak memahaminya, la a'rifu illa wa raja'tu fi, kecuali pasti aku bertanya kepada beliau. Tidaklah aku mendengar suatu yang keluar dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang aku tidak memahami, yang aku belum menguasai pemahamannya, kecuali aku pasti menanyakannya itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Fasami'tu dhata yaumin, maka suatu ketika aku mendengar beliau berkata, man husiba udhiba, barang siapa yang dihisab maka dia telah diazab, barang siapa yang dihisab di yaumul akhir maka dia telah diazab. Maka Aisyah radhiyallahu anha, beliau memiliki problem dengan, memiliki muskilah, ada keganjalan dalam sabda Rasul alaihi wasallam di sini. Bagaimana Rasul mengatakan barang siapa yang dihisab maka dia telah diazab, sedangkan Allah mengatakan, Allah berfirman dalam ayatnya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Maka Aisyah bertanya, komentar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi? Padahal Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberi catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang mudah. Maka dia dihisab dengan hisab yang mudah. Di sisi lain Rasul mengatakan barang siapa yang dihisab maka dia diazab. Padahal Allah mengatakan dalam ayat ini, barang siapa yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya maka dia dihisab dengan hisab yang mudah. Apakah orang yang diazab? Ada muskilah, ada terjadi muskilah di sini, sehingga Aisyah menanyakan. Nama Aisyah orang yang sangat berilmu, yang cerdas. Beliau langsung memahami dan bisa menangkap hal-hal yang seperti ini. Bagaimana ini? Apakah tidak ada pertentangan antara kedua wahyu tersebut, yakni yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, man husib udzib, dengan ayat tadi? Maka Rasulullah SAW menjawab, innama dzalikumul 'ard. Innama dzalikumul 'ard, walakin man nuqisha al-hisab yahlik. Maka Rasul menjawab, innama dzalikumul 'ard, yang dimaksud dalam ayat itu adalah hisab yang berupa 'ard. Ard itu ditampakkan amalannya. Allah tampakkan amalannya, hanya sekedar ditampakkan. Ini amalan-amalanmu, kemudian aku tutupi keburukanmu, aku tutupi dosa-dosamu, dan aku ampunkan kamu. Dan aku ampunkan untukmu. tetap dihisab, tapi maksudnya hisab di sini hisab yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah itu? Hanya sekedar ditampakkan saja tanpa ditanya dengan serius, tanpa diberi nukis. Nukis ini dihisab dengan serius, dengan sungguh-sungguh ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu? Ini beda. Kalau sudah dihisab dengan cara yang seperti ini, ini baru yang namanya hisab. Diadab, dia dari hisab sudah merasa tersiksa. Takut dia menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Setiap amalannya dimintai pertanggungjawaban satu persatu. Dari mana hartamu? Untuk apa dibelanjakan? Kenapa kau melakukan demikian dan demikian? Dia bingung menjawabnya. Dia takut. Maka inilah orang yang dihisab dengan hisab yang susah. Dengan hisab yang hakikatnya dia itu sudah diadab dari hisabnya. Man husib udzib. Ini maksudnya man husiba udzib. Akan tapi yang dimaksud dalam ayat, orang yang diberi catatan amalan dengan tangan kanan, maka dia dihisab dengan hisab yang mudah adalah hanya sekedar ditampakkan amalannya, kemudian tidak Allah tanyakan satu persatu. Allah hanya sekedar menampakkan, ini amalanmu, kamu melakukan ini dan ini, terus-terus. Tapi tanpa ditanya dengan serius, dengan ditekan. Sehingga orang ini dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, inilah salafus salih, terkhusus para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka berada di atas jalan ini, yakni memahami nas-nas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak hanya sekedar membacanya. Dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia lah yang mengatakan, Wallahi alladhi la ilaha ghairuh ma min suratin fi kitabillah illa wa ana a'lam aina nazalat wa fi man nazalat. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, ma min suratin fi kitabillah, tidaklah ada satu surat pun yang turun kepada Rasul alaihissalam. Tidaklah ada satu surat pun yang ada dalam Al-Quran ini. Illa wa ana a'lam. Kecuali aku pasti tahu di mana ayat itu turun. Wa fi man nazalat. Dan kepada siapa dia diturunkan. Ini betul-betul faham. Dengan pemahaman yang benar. Demikianlah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa radhiya as-sahaba ala al-jami'. فقال أبو عبد الرحمن نعم يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه. Demikianlah salafus saleh dalam berjalan di atas jalan yang wajib ini. Mereka itu mempelajari Al-Quran, lafaz-lafaznya dan maknanya. لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به. Dikarenakan mereka memungkinkan dengan itu, yakni dengan cara memahami lafaz-lafaznya, maknanya. Dengan cara memahami itu, memungkinkan bagi mereka al-amala bil-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran ala muradillah, dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Fa'innal amala bima la yu'raf ma'nahu ghairu mumkin. Karena beramal, melakukan sesuatu yang tidak diketahui maknanya itu tidak akan mungkin. Nah, ini jelas. Bagaimana seorang akan beramal dengan sesuatu yang dia tidak memahaminya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, karena itu disebutkan juga permisalan antara orang-orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran dan orang yang memahami tafsirnya. Yaitu seperti permisalan suatu kaum yang berada di kegelapan di malam hari. Kemudian didatangkan kepada mereka, disampaikan kepada mereka kitab surat dari raja mereka. Surat dari raja mereka. Dalam keadaan mereka di pertengahan malam. Sampai pada mereka surat itu di pertengahan malam. Maka tidak ada yang bisa paham. Ini orang yang hanya sekedar membacanya. Hanya sekedar membaca tanpa memahami. Tetapi bagi orang yang memahami makna dan tafsir Al-Quran. Maka itu perumpamannya seperti orang yang memiliki lampu. Dia punya cahaya, dia punya lampu. Kemudian dia membaca surat ini. Dan menghasilkan suatu pemahaman. Nah, ini permisalan disebutkan oleh Ziyad bin Muawiyah terkait orang-orang yang membaca Al-Quran tidak memahami maknanya, dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia memahami tafsirnya. Yaitu antara orang yang di tengah malam dikirimkan kepada mereka surat dari raja mereka, sehingga mereka tidak tahu isi yang ada dalam surat itu, tidak paham. Tetapi bagi orang yang punya tafsir, punya ilmu, punya pemahaman, dia seperti orang yang membawa lampu. Qala wa qala Abu Abdurrahman As-Sulami. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddathana الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. حدثنا telah mengabarkan kepada kami alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an, para sahabat yang membacakan Al-Qur'an kepada kami, yakni para sahabat yang membacakan Al-Qur'an kepada kami, yang mengajarkan Al-Qur'an kepada kami, itu mereka bercerita sebagaimana Utsman bin Affan, wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima dan selain keduanya, mereka menceritakan kepada kami yakni Abdurrahman at-Tabi'i. Beliau mendapat ilmu dari para sahabat, dan para sahabat mereka bercerita kepada kami bahwa annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy alaihi salatu wassalam 10 ayatin, jika mereka itu mempelajari dari Nabi alaihi wasallam 10 ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an, lam yujawizuha, mereka tidak akan melewatkannya, tidak akan lebih dari itu, tidak akan melewati 10 ayat itu, hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal, sampai mereka itu betul-betul mempelajari apa yang terkandung di dalam ayat itu, baik dari ilmu maupun dari amalannya. Yani sampai mereka betul mengilmuinya, memahaminya dengan benar, dan mereka mempraktekannya. Qalu, mereka berkata, fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala, sehingga dengan itu kami mempelajari Al-Qur'an ini, mempelajari ilmunya, dan kita mengamalkannya jami'an, secara berbarengan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal 'adatu tamna' ay yaqra'a qaumun kitaban fi fannin minal 'ilmi kattib. Naam, al 'adah, kebiasaan yang berlaku itu menolak. Ay yaqra'a qaumun kitaban, adanya suatu kaum, adanya seseorang membaca kitab, fi fannin minal 'ilm, kitab dari salah satu bidang ilmu dunia. Kattib, seperti kedokteran, wal hisab, ilmu hitung-hitungan, dan ilmu dunia yang lain, wala yastashrihuhu, tanpa mereka mencari penjelasannya, tanpa mereka mencari syarahnya. Fakaifa bikalamillahi ta'ala, maka bagaimana tentunya dengan firman Allah, dengan kitab Allah, alladhi huwa ismatuhum, yang mana dengan kitab Allah tersebut itu merupakan ismatuhum, perlindungan, terdapat padanya penjagaan dan perlindungan untuk mereka. Wabihi najatuhum, dan dengannya ada keselamatan untuk mereka. Wasa'adatuhum, dan padanya pula terdapat kebahagiaan untuk mereka. Waqiyamu dinihim wa dunyahum, dan dengannya pula tegak agama mereka dan dunia mereka. Nah, ini ucapan Syaikhul Islam rahimahullah, ucapan yang sangat berfaedah, yang sangat bermanfaat, yang penuh dengan faedah. Perlu kita mentadaburi, memahami makna ucapan beliau ini. Al-adah, naam, al-adah, kebiasaan yang berlaku. Keumumannya, setiap orang yang ingin mempelajari suatu bidang ilmu, dia pasti butuh belajar. Kalau butuh belajar, berarti dia harus buka kitab, mempelajari suatu kitab dalam bidang ilmu tersebut. Kedokteran misalnya, ilmu hitung-hitungan, ilmu apa saja dari ilmu dunia. Maka orang ini tidak mungkin dia hanya sekedar membaca kitab itu dari awal sampai akhir, diulang-ulang pengkhatamannya, sekedar itu jadi orang yang berilmu, sekedar itu dia bisa jadi dokter, bisa jadi orang yang memiliki ilmu ini. Tidak, jawabannya tidak mungkin. Diulang berkali-kali sekalipun, tidak akan bisa dia menjadi orang yang berilmu. Sampai apa? Sampai yastashrihu, pasti dia itu mencari penjelasan. Jika ada yang tidak dia pahami, pasti dia mencari apa penjelasannya, dia harus cari solusinya, apa yang dimaksud dengan pembahasan ini. Dia pasti tidak diam sampai di situ saja, dia harus lebih jauh lagi untuk memahami ilmu yang akan dia masuk di dalamnya ini. Nah, inilah kebiasaan yang menolak perbuatan yang seperti ini, yakni menolak perbuatan seseorang itu hanya sekedar membaca tanpa memahaminya. Padahal ini, kata beliau, ini hanya sekedar ilmu dunia. Maka bagaimana jika itu adalah ilmu agama? Terlebih ayat-ayat Al-Quran, kitabullah, yang di dalamnya terdapat ismah. Mereka bisa selamat, mereka bisa terlindungi. Mereka baca di siang malam hari, yang dengannya mereka akan selamat dan terlindungi dari kehancuran. Wabihi najatum, dengannya pula mereka akan selamat. Wasa'adatuhum, dan kebahagiaan mereka itu bersumber pada Al-Quran ini. Dan pada Al-Quran itu juga tegaknya agama dan dunia mereka. Maka tentu ini lebih pantas daripada seorang sekedar mempelajari ilmu dunia kemudian memperdalam di dalamnya. Ilmu dunia tidak terkait, tidak terkandung padanya keselamatan akhirat dia. Seorang tidak faham ilmu dunia, tidak mesti akhiratnya rugi, tidak. Tetapi jika dia sudah tidak faham agama, maka ini pasti akhirat dia rugi. Tapi itulah beberapa pembahasan yang kita baca. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bismillah. Nah, kita fidah hadha wa sallallahu wa sallam. Baraka ala nabina Muhammad, waffaqallahu al-jami'i, jima'i hibbi arda, alhamdulillah.